Salah aku mengenang pemilikku. Jika pohon kemenangan meroboh kota keakuan, ini saatnya yang ku nanti-nanti. Mereka yang dilanda derita, mereka lah hari bukan tiba. Cahaya kekasih yang benar menghapus segala api kemarahan. Salam dunia, salam semua, salam hari raya bersinar akhirnya. Salam dunia, salam semua, salam hari raya bersinar akhirnya. Inilah hari kita, tiada lagi rasa ketakutan. Salam.